Generasi dangdut terbaru BCD Best Continuous Dangdut Teguh Vision. Kita panggil ada Edat Arisna bersama BCD Best Continuous Dangdut. Iya, dikasih ada Banyuwangi yang dulu ya, dikasih ada Kelangan buat semuanya. Buat Diotras Demang semuanya, terima kasih. Diotras Jepara yang sudah hadir juga selamat malam ya. Sabul, selamat malam. Hansen karepno iso ambil ringgo selawase ngomong ambirito tapi kelen di mane ceritane wes teko saiki ne rito wes ono rito yo Thank you. kenangan sudah berlalu Edward. Injih.